Semalam ku bermimpi tentang kamu. Ku teringatkan dirimu, kau yang pernah menjadi kekasihku. Tak mudah ku menghapus bayanganmu yang terus menghantuiku dan selalu menyisakan penyesalan. Cinta, di manakah kau selama ini? Ku merindukanmu, sungguh ku tak pernah bisa lupakanmu. Cinta, ku tahu semua salahku telah menyakitimu. Maafkan diriku sayang, kini ku menyesal. Bermimpi tentang kamu, ku teringatkan dirimu, kau yang pernah menjadi kekasihku. Tak mudah untuk menghapus bayanganmu yang terus menghantu. Ku menyesal.